Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita akan membahas satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan pertanyaan di padang mahsyar. Masalah ini saya sampaikan karena banyak sekali di antara umat Islam ini yang belum tahu tentang beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah kelak pada hari kiamat. Masalah ini saya sampaikan agar kita berhati-hati bahwasanya setiap orang dari kaum muslimin atau dari umat Islam atau dari semua manusia ini akan ditanyakan oleh Allah SWT. Setiap manusia akan ditanyakan oleh Allah tentang apa yang dilakukan di dunia ini. Jadi kehidupan dunia adalah merupakan kehidupan yang fana dan akan berakhir. Yang setelah itu akan ada kehidupan lain, yaitu manusia akan dibangkitkan lagi dari kuburnya dan akan dikumpulkan di padang mahsyar dan ditanyakan tentang perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan di dunia ini. Di antara yang ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah berkenaan tentang empat perkara. Hadisnya dari Abi Barzah Al-Aslami an Abi Barzah Al-Aslami qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an umrihi fima afnah وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي والدارمي وأبو يعلى وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Artinya dari Abi Barzah Al-Aslami, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu, tidaklah bergeser qadama, kedua kaki abdin, seorang hamba, hatta sehingga yus'ala ditanyakan an umrihi, tentang umurnya, fi ma'afna, untuk apa ia habiskan, wa an ilmihi fima fa'ala, dan tentang ilmunya untuk apa dia amalkan ilmu itu, wa an malihi, dan tentang hartanya, min aina iktasabah, dari mana dia peroleh harta itu, wa fima anfaqah, dan kemana dia infakkan, dia habiskan harta itu, wa an jismihi fima abla, dan tentang jasadnya, tubuhnya, capek dan lelah letihnya untuk apa. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi Darimi dan Abu Ya'la. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi di nomor 2532 atau dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi di juz yang ketujuh halaman 101. Diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Darimi di juz yang pertama halaman 135 dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Hadis ini dikatakan oleh Tirmidzi, derajat hadis ini adalah hadisun hasanun sahih. Derajat hadis ini adalah hasan sahih. Sebelum saya bicarakan tentang sanad hadis ini, saya ulangi dulu terjemahannya agar kita faham tentang isi dari hadis ini. Saya ulangi lagi terjemahannya. An Abi Barzah Al-Aslami, dari Abi Barzah Al-Aslami. Abi Barzah ini seorang sahabat Nabi yang bernama Nadlah bin Ubaid. Namanya Nadlah bin Ubaid. Dia sahabiyun masyhur. Dia masuk Islam qabla al-fath, sebelum terjadi fath. Dan dia ikut berperang dengan 7 peperangan. Dan beliau wafat di Khurasan tahun 65 Hijriyah. Kata Nadlah bin Ubaid atau Abi Barzah Al-Aslami, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba sehingga ditanyakan tentang umurnya, untuk apa ia habiskan ilmunya, untuk apa dia amalkan hartanya, dari mana dia peroleh harta itu, dan kemana ia habiskan, dan tentang jasadnya, capek dan lelah letihnya untuk apa. Dalam hadis ini kata-kata la tazul, tidak bergeser. Tidak bergeser artinya seorang akan tetap berada di padang mahsyar sampai Allah tanyakan nanti tentang beberapa perkara ini. Qadama 'abdin, kedua kaki seorang hamba, hatta artinya sehingga, yus'ala, ditanyakan an umrihi, tentang umurnya, fi ma'afna, untuk apa dia habiskan ilmunya, wa an ilmihi fi ma fa'ala, ilmunya untuk apa dia amalkan, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, hartanya dari mana dia peroleh harta itu dan kemana ia habiskan, wa an jismihi fi ma ablah, wa an jismihi fi ma ablahu, dan tentang jasadnya, tubuhnya, untuk apa dia. Bala ini arti asalnya artinya usang. Jadi bala ya beli bala artinya usang, artinya baju itu usang. Tetapi maksudnya di sini capek. Jadi badannya itu, tubuhnya itu capek, lelah dan letihnya untuk apa dia? Jadi selama hidup dia, dia ini capek, lelah dan letih untuk apa? Itu makna dari hadis ini. Sekarang kita bicarakan tentang derajat dari hadis ini. Hadis ini dikatakan oleh Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini derajatnya hasan sahih. Hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Tirmidzi, hasan sahih. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Ahadits As-Sahihah di juz yang kedua nomor 946. Di situ juga dibawakan oleh Syekh Albani tentang riwayat Tirmidzi dengan kata-kata khamsin. Jadi kalau tadi kita sebutkan dengan 4 perkara, tapi yang di hadis Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi juga di nomor 2531 dari sahabat Ibnu Mas'ud, itu disebutkan 5. Begini bunyi lafaz dari hadis itu, la tazulu qadama ibni adam, la tazulu qadama ibni adam yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin, an umrihi fi ma afna, wa an shababihi fi ma abla, wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqa, wa madha amila fi ma alima. Qala at-Tirmidzi, hadza haditsun gharib. Artinya dari Ibnu Umar, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, beliau bersabda, tidaklah bergeser kedua kaki seorang anak Adam pada hari kiamat dari sisi Rabb-nya sehingga ditanyakan tentang lima. An umri fi ma'afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Kemudian yang kedua, tentang masa mudanya dihabiskan untuk apa. Yang ketiga, tentang hartanya, dari mana dia peroleh. Yang keempat, kemana harta itu dihabiskan. Dan yang kelima, wa madza amila fima alima, dan apa yang dia amalkan dari apa-apa yang dia sudah ketahui. Kata Tirmidzi, hadis ini hasan gharib. Tetapi hadis ini banyak jalannya, termasuk dikuatkan oleh hadis yang tadi kita bacakan 2532. Sehingga hadis ini derajatnya naik menjadi hadis yang sahih. Hadis ini juga tercantum dalam kitab Sahih Jami'us Saghir. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ini, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la, diriwayatkan juga oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Saghir, diriwayatkan juga oleh Al-Khatib, diriwayatkan juga oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Ad-Dimashq yang tadi saya bacakan ini, yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh mereka. Nah, yang saya sampaikan sekarang ini yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abi Barzah Al-Aslami yang tercantum dalam Tirmidzi di nomor 2532. Karena di sini kita lebih mutmain, lebih tenang dengan perkataan Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahih, yang sudah jelas juga disahihkan oleh Syekh Albani dan disahihkan juga oleh para ulama yang lainnya. Nah, pada intinya sama saja, cuma di sini dalam masalah harta dibagi dua, dari mana diperoleh, kemudian kemana dihabiskan. Tapi kalau yang hadis Abi Barzah ini jadi satu. Jadi yang ketiga, pertanyaan yang ketiga itu tentang hartanya, dari mana diperoleh harta itu dan kemana dihabiskan. Jadi pada hakikatnya sama saja, isi dari hadis ini, kedua hadis ini sama saja. Itu tentang masalah derajat hadis ini. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang isi dari hadis ini. Isi dari hadis ini, kata-kata la tazulu qadama 'abdin, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba, karena nanti pada hari kiamat semua manusia itu akan dikumpulkan di mauqif, di padang mahsyar. Dia tidak bisa bergeser menuju surga atau neraka kecuali sesudah ditanyakan oleh Allah SWT. Yang akan ditanyakan di sini tentang masalah umur, tentang masalah umurnya. Nah, kata-kata ditanyakan di sini tidak berarti beberapa pertanyaan itu atau beberapa pertanyaan yang lain tidak ada. Karena ada beberapa hadis yang lain yang menerangkan tentang beberapa pertanyaan yang pertama akan ditanyakan. Seperti hadis yang sudah ma'ruf dan sudah kita kenal, yaitu yang pertama nanti ditanyakan adalah masalah sholat. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah, idha saluhat saluha sa'iru amalih, wa idha fasadat fasada sa'iru amalih, aw kama qala ar-rasul. Rawahu Abu Daud وضياء المقدسي في المختارة وصحه الألباني في صحيح جامع الصغير. Rasulullah bersabda, yang pertama nanti ditanyakan di hari kiamat tentang amalan seorang hamba ini, yaitu masalah salat. Apabila salat ini baik, maka seluruh amalnya baik. Apabila salat ini buruk, maka seluruh amalnya buruk. Ini pertanyaan yang pertama. Jadi perkataan ditanyakan tentang empat perkara bukan berarti menafikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi kalau Nabi menyebutkan tentang empat perkara yang ditanyakan, bukan berarti pertanyaan-pertanyaan yang lain tidak ada. Tetap ada pertanyaan yang lain itu. Dengan tentunya kita melihat nas, hadis-hadis yang sahih yang menerangkan tentang masalah itu. Nah, yang kita akan bahas di sini yaitu tentang empat perkara. Pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama tentang masalah umur. Untuk apa kita habiskan? Kalau kita bicara tentang masalah umur, berarti tidak lepas dari kita berbicara tentang masalah waktu. Jadi kalau kita bicara tentang masalah umur, tidak lepas kita bicara soal waktu. Waktu yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini 24 jam. Kita harus bisa mengatur waktu kita. Kalau umpamanya kita disiplin tentang masalah waktu kerja, 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk tidur. Nah, kemudian yang 8 jam lagi untuk apa? Jadi 8 jam waktu kita, kita gunakan untuk apa? Apakah untuk bermain-main? Apakah untuk keluarga? Apakah untuk olahraga? Apakah untuk ngaji? Apakah untuk menuntut ilmu? Atau untuk yang lain? Jadi waktu kita ditanyakan oleh Allah. Jadi waktu ini bagi kehidupan muslim berharga sekali. Jadi tentang masalah waktu, kita habiskan untuk apa? Tinggal kita introspeksi, kita tanyakan tentang diri kita sendiri. Kita muhasabah terhadap diri kita. Dari waktu yang diberikan oleh Allah, kita gunakan untuk apa setiap hari waktu itu? Kalau umpamanya sekarang kita berumur 30 tahun, atau 25 tahun, atau 35 tahun, atau 40 tahun, atau 50 atau 60 tahun umur kita sekarang ini, kita muhasabah. Dari mulai kita mukallaf, dari mulai kita dibebankan oleh Allah kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan syariat dan menjauhkan larangan-larangannya, dari sejak itu apa yang sudah kita lakukan? Kita muhasabah terhadap diri kita. Dari umpamanya umur baligh kita, kita baligh umur 15 tahun umpamanya. Nah sekarang kita umur 25 tahun atau 30 tahun. Nah sepanjang 15 tahun itu kita gunakan untuk apa? Kalau seandainya kita ini setiap hari mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi, setiap hari kita pelajari, ini mungkin Al-Quran itu sudah banyak ayat yang kita bisa pahami. Kalau satu hari saja kita pelajari satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selama satu tahun itu sudah 360 hadis yang kita dapat. Kemudian tinggal kita hitung, kalau umur kita 25 tahun dikalikan 10, sudah 3600 hadis yang kita baca dari hadis-hadis Rasulullah SAW ketika kita berumur 25 tahun. Apalagi lebih daripada itu. Begitu juga tentang baca Al-Quran. Kita sudah bisa khatam Al-Quran berkali-kali. Umpamanya kita bisa menghatam Quran dalam jangka waktu 4 bulan atau 6 bulan. Berarti setahun kita sudah menghatamkan Quran 2 kali. Kalau umur kita 25 tahun, berarti mulai dari mukallaf kita baca Al-Quran sampai umur 25 itu sudah 10 tahun. Nah, 10 tahun ini berarti sudah 20 kali kita khatam Al-Quran. Kalau setahun 2 kali, berarti 10 tahun 20 kali sudah kita khatam Al-Quran. Apalagi terus kemudian membaca isinya dari Al-Quran ini. Nah, tinggal kita bisa tidak kita atur waktu kita. Dan banyak pengetahuan-pengetahuan Islam yang kita ketahui. Dari mulai soal-soal ma'rifatullah, mengenal Allah. Dari soal bertauhid, mempelajari tentang masalah tauhid, masalah aqidah. Kemudian mengenal Nabi kita Muhammad SAW, sirah Nabi. Kemudian mempelajari tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Menurut Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Niscaya kita sudah banyak memahami dari Islam ini. Tetapi sayang, manusia ini banyak tertipu. Sehingga dia tidak menggunakan waktunya secara baik, tidak menggunakan waktunya secara optimal untuk berbuat kebaikan. Terlalu banyak santai, terlalu banyak hal yang sia-sia yang dikerjakan oleh manusia ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rawahu al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. As-sihhatu wal faragh, yaitu waktu sehat dan waktu luang. Ketika dia sehat dan waktu luang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW menerangkan bahwa manusia banyak yang tertipu. Di saat dia sehat, bukannya dia banyak beribadah kepada Allah, bukan banyak dia membaca Al-Quran, bukan banyak dia menuntut ilmu, tetapi dia mengerjakan yang lain di saat dia sehat. Atau di saat ada waktu yang luang, banyak manfaat yang bisa kita isi dari waktu luang itu. Kita isi untuk baca buku yang bermanfaat, Al-Quran, hadis-hadis, atau buku-buku Islam yang lain yang banyak sekali. Atau kita isi dengan zikir-zikir, kita isi dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Seperti di saat pagi, ketika matahari sudah tinggi, matahari sudah terbit, sudah tinggi. Itu bisa kita manfaatkan untuk salat duha. Setelah itu kita baca Al-Quran sedikit. Mungkin bagi ibu-ibu yang belum pergi ke pasar, bisa manfaatkan untuk itu. Sore begitu juga ada sedikit waktu, malam begitu juga. Ini banyak waktu kita yang kita buang, banyak waktu yang dibuang oleh umat Islam untuk perbuatan yang sia-sia. Nah, ini harus kita perhatikan bahwa waktu ini berharga sekali. Dalam Al-Quran Allah berfirman, insyaallah semua kita sudah hafal ayat itu, wal asr innal insan lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis sabr. Dalam surah Al-Asr Allah mengatakan wal asr, demi waktu asar, ada mengartikan demi masa, demi waktu. Innal insan lafi khusr, sesungguhnya manusia ini dalam kerugian, rugi manusia ini. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Iman dan amal saleh tidak bisa dilepaskan. Iman dan amal saleh. Jadi orang yang beriman, dia harus berusaha untuk beramal saleh, bukan sekedar pengakuan. Karena diantara makna iman yaitu dia harus tasdiq bil arkan, dia benarkan dengan perbuatan, dengan anggota tubuhnya, dengan amal saleh. Setelah itu watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, dia saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi waktu ini perhatikan, Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, perhatikan masalah waktu. Masalah waktu ini penting sekali. Jangan sampai satu hari itu ada waktu yang terlewat sehingga kita tidak manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat lil Islam wal muslimin. Di dalam perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kemudian perjalanan para tabi'in, mereka menggunakan waktu luar biasa, betul-betul dimanfaatkan waktunya. Maka tidak heran kalau mereka itu hafal 100.000 hadis, mereka hafal Al-Quran, mereka setiap sepekan sekali khatam Al-Quran, karena betul-betul mereka manfaatkan waktu itu. Tidak ada waktu yang mereka gunakan untuk yang sia-sia, betul-betul dimanfaatkan waktu itu. Nah, kita begitu juga, waktu itu banyak sekali yang harus kita manfaatkan, kita gunakan untuk perbuatan baik. Buku-buku yang bermanfaat banyak, jangan kita habiskan untuk jalan-jalan, untuk yang sia-sia, untuk nonton TV, untuk nonton video yang berjam-jam, yang kadang-kadang tidak ada manfaatnya. Bahkan banyak diantaranya yang sudah jelas melanggar secara fitrah, secara akal kita sudah banyak yang melanggar. Menurut kaum muslimin, kalau kita sebagai muslim, kita sudah bisa melihat acara-acara itu banyak yang sudah melanggar dari syariat Islam. Kita bisa tanyakan kepada fitrah kita, kita bisa tanyakan kepada akal kita sendiri, baik atau tidak, manfaat atau tidak. Banyak sekali yang tidak manfaat. Kita nilai dari itu dulu, nanti baru setelah itu baru kita nilai dengan syariat, bagaimana menurut syariat tentang masalah itu. Tapi kita nilai dengan fitrah kita, kita tanyakan hati kita, banyak hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, cuma kita karena kesibukan kita, kesibukan demi kesibukan, kita anggap bahwasanya menonton TV dan video itu sebagai hiburan. Itu kita anggap sebagai hiburan. Padahal kalau kita mau tenang, bukan tambah tenang kita nonton itu, bukan tambah tenang, bukan tambah sejuk hati kita. Tapi kalau kita mau sejuk hati kita, mau tenang hati kita, ya banyak. Kita datang ke masjid, kita laksanakan salat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Rawahu Ahmad bi isnadin sahih. Kata Rasulullah, dijadikan ketentraman dan ketenangan hatiku dalam salat. Jadi sejuk hati ini, tenang hati ini kalau sudah salat. Nah, itu kita manfaatkan. Jadi bukannya kita nonton atau berjalan-jalan, yang kadang-kadang itu setiap hari, setiap pekan kita punya acara yang seperti itu. Ini banyak yang terbuang waktu kita. Cobalah Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara pikirkan tentang masalah ini. Jadi waktu kita yang sudah puluhan tahun ini, apa yang sudah kita baca dari Al-Quran, berapa yang sudah kita hafal dari isi Al-Quran ini, berapa yang sudah kita pahami dari Al-Quran ini, dan dari yang sudah kita pahami, berapa yang sudah kita amalkan, dan dari yang kita amalkan sudah berapa yang ikhlas. Ya, kita pertanyakan. Jangan kita cuma itu-itu saja tentang hafalan Quran, bacaan buku kita tidak ada perubahan. Sedangkan dalam masalah pengetahuan kita ingin meningkat, tapi dalam masalah ini kita tidak mau meningkat. Jadi yang pertama itu yang ditanyakan oleh Allah tentang masalah umur, tentang masalah waktu. Jadi jangan sampai kita ini menyia-nyiakan waktu kita. Dan umat Islam selalu mereka berusaha meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, Allah berfirman, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. Akan berbahagia, pasti berbahagia, pasti menang orang-orang yang beriman itu, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, orang-orang yang menjauhkan perkara-perkara yang lagwi, menjauhkan perkara-perkara yang lagwi, perkara yang sia-sia. Jadi mereka meninggalkan perkara yang sia-sia, perkara yang tidak bermanfaat. Mu'rid, dia berpaling dari setiap perkara yang sia-sia. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Jadi apa-apa yang tidak bermanfaat bagi kita, kita tinggalkan. Dari mulai omongan, perbuatan, atau pekerjaan, usaha-usaha kita yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Kita usahakan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat. Ya, dari waktu kita atur itu. Dari yang 24 jam, kita mesti atur. Mesti bisa kita mengatur waktu. Kalau kita mengatur jadwal kerja, jadwal rapat, janji dengan orang kita bisa tepat. Kenapa kita janji dengan Allah kita tidak bisa tepat? Kenapa kita untuk mengerjakan yang bermanfaat tidak bisa kita tepati waktu kita? Kenapa tidak bisa kita atur waktu kita untuk keluarga juga kita bagi? Untuk baca Al-Quran bersama, kemudian yang satu membaca isinya, kita dengarkan, anak kita juga begitu. Kenapa kita tidak bisa kita berikan waktu? Kalau 8 jam kita untuk kerja, 1 jam saja untuk keluarga. Atau setengah jam, dari maghrib sampai isya kita untuk ngaji bersama. Kemudian subuh juga kita baca Al-Quran. Menjelang tidur kita baca Al-Quran. Setelah itu kita cari buku-buku yang bermanfaat untuk kita. Kemudian waktu-waktu sholat kita manfaatkan untuk bermunajat dengan Allah. Karena kita ini sudah sibuk luar biasa, maka manfaatkan waktu kita untuk banyak bermunajat kepada Allah. Di samping menghadiri majelis-majelis ta'alim, di samping kita baca Al-Quran, di samping itu waktu munajat kita kepada Allah jangan sampai kita tinggalkan. Jadi ini tentang masalah waktu, sangat penting bagi kehidupan muslim. Jangan sampai kita menyesal sebagaimana orang-orang sudah banyak menyesal. Banyak orang-orang yang sudah tua mengatakan kepada ulama, mereka datang kepada ulama, wahai para ulama atau wahai orang alim, wahai ustaz, sesungguhnya apa yang harus saya kerjakan? Saya ingin tahu tentang berbagai masalah. Si ulama balik bertanya, kenapa dulu engkau tidak belajar? Kenapa dulu engkau tidak menggunakan waktumu untuk kebaikan? Ini satu penyesalan. Yang penyesalan ini tidak bisa lagi dibalas dengan apapun juga, kecuali kerugian dan penyesalan. Jadi kita harus gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Jangan sampai lagi terjadi penyesalan. Kalau di saat tua dia kembali, itu masih bagus. Tapi kalau sampai yang demikian itu dibawa. Kalau tadi yang pertama itu, jangan sampai kita menyesal nanti. Artinya kita ini sudah banyak waktu yang kita buang, kemudian di akhir umur kita, kita tidak bertobat, tidak mau kembali. Yang demikian kemudian kita bawa mati. Sampai kita meninggal dunia, kita belum sempat mempelajari tentang Islam ini. Banyak sekali yang kita tinggalkan. Ini akan rugi. Jelas-jelas ini akan rugi. Dan itu kita lihat sendiri dengan mata kepala kita. Terlalu banyak orang-orang yang sudah tua, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan dia tidak membawa apa-apa. Di saat umur hidup, seumur hidupnya dia banyak berbuat dosa dan maksiat. Seumur hidupnya banyak waktu-waktu yang dia tinggalkan, yang disia-siakan. Rugi yang seperti ini. Kita akan menyesal fid dunia wal akhirah. Kemudian yang kedua. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmu. Tentang ilmu ini Allah tanya kepada kita. Jadi apa yang kita amalkan dari apa-apa yang sudah kita ketahui? Dari apa yang sudah kita pelajari dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tetap kita wajib menuntut ilmu. Soal menuntut ilmu ini hukumnya wajib. Harus kita tahu. Ya, seperti tadi perkara yang pertama yang ditanyakan juga tentang masalah waktu. Itu juga berkaitan dengan masalah di samping menuntut ilmu, ibadah dan lain-lain. Ini yang terpenting sekali, masalah menuntut ilmu. Karena waktu kita jangan sampai kita gunakan Untuk yang sia-sia kita gunakan untuk menuntut ilmu. Setelah itu ilmu itu harus diamalkan. Tidak lepas antara ilmu dan amal. Karena dalam Al-Quran tidak ada kata-kata jazaan bima kanu ya'lamun, enggak ada. Allah akan membalas apa-apa yang kamu tahu, tidak ada. Yang ada itu Allah akan membalas apa-apa yang kamu amalkan. Jadi apa yang sudah kita ketahui dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah itu. Kita harus usahakan. Jangan sampai kita ini sekedar tahu saja. Sebab banyak yang kita lihat dari umat Islam, dia banyak tahu, banyak dia belajar, tapi dia tidak mengamalkan. Jadi sekedar koleksi pengetahuan saja. Jadi ilmu pengetahuan yang dia pelajari, sekedar koleksi saja, dikumpulkan. Sekedar tamattu akli, tamattu qalbi, enggak boleh. Sekedar untuk kesenangan akal dan kesenangan hati, tidak boleh. Ada beberapa orang yang datang ke majelis ta'lim dari umat Islam ini, dari bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, ada di antara kaum muslimin ini yang datang ke majelis ta'lim, tapi tidak dengan niat ikhlas, cuma sekedar ingin tahu saja. Tamattu akli, tamattu qalbi, sebagai kesenangan hati saja. Daripada di rumah tidak enak, daripada ngobrol di depan tidak enak, bukan diiringi dengan niat yang ikhlas dia mencari ilmu itu. Bukan tujuannya untuk mengamalkan Islam, tidak. Bahkan ada yang lebih parah lagi, dia belajar ilmu syariah tujuannya untuk mencapai gelar. Tujuannya untuk dibanggakan kepada orang lain. Tujuannya untuk pekerjaan duniawi. Padahal ilmu dia, ilmu syariat yang dia pelajari itu bermanfaat lil Islam wal muslimin, tapi dia tidak gunakan. Ini sangat menyedihkan sekali. Jadi ilmu yang kita pelajari wajib kita amalkan. Jadi i'malu, disuruh kita beramal. Disuruh kita beramal, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, banyak sekali yang menerangkan tentang masalah amal. Jadi amal ini betul-betul harus kita perhatikan, amal saleh. Jadi satu hadis yang kita dapat dan kedua kita pahami bahwa itu hadis sahih, kita berusaha untuk mengamalkan. Sebab kalau ilmu terus kita tiap hari kita kaji, tiap hari kita tumpuk, kita tidak amalkan, ini nanti apa-apa yang sudah dipelajari, apa-apa yang sudah diberikan, itu kita akan lupa. Banyak sekali orang-orang yang mencari ilmu tetapi dia berat mengamalkannya. Dalam Islam tidak dibolehkan. Ya, harus dia mencari ilmu dan harus juga dia berusaha.